السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita masuk ke lafaz alhamdulillah rabbil alamin, ada beberapa riwayat tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya bacakan. Riwayat ini sahih dari Imam Bukhari. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman. Allah memiliki 99 nama. Tidak mungkinkah 100, 200, 300, 700, 1000? Jawabnya, mungkin. Mungkin. Kenapa dikatakan mungkin lebih dari 100, sementara Nabi mengatakan 99? Nah, dijawab oleh para ulama, 99 ini pertama bukan pembatas. Berapa banyak Nabi menyebut 3, 7, 10, tetapi bukan pembatas. Kan kita tahu ada 10 sahabat yang namanya disebut pasti masuk surga. Apakah sahabat yang dijamin masuk surga cuma 10? Tentu tidak. Bilal gimana? Yang sudah jelas terompahnya, sendalnya berbunyi di surga. Ya. Dan Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, ini kan sahabat-sahabat yang juga wajib kita nyatakan sebagai masuk surga. Karena dinyatakan oleh Nabi masuk surga. Tapi kenapa Nabi mengatakan 10? Itu jawabannya. Bukan pembatas. Ada 3 bayi yang bisa bicara. Setelah kita runut, kita hitung, ternyata ada 5. Nabi mengatakan 3 bukan pembatas. Nah, maka para ulama mengatakan 3 yang dimaksud adalah yang dari Bani Israel. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak. Tidak akan diajak bicara oleh Allah kelak. Dan tidak akan diampuni oleh Allah. Dikatakan 3. Ternyata setelah dihitung ada 4 atau 5. Nah, termasuk 99 nama ini. Bukan pembatas. Tapi lebih. Kenapa dikatakan tidak pembatas? Karena Nabi pernah berdoa begini. As'aluka bi ismin huwalak sammaita laka bihi nafsak au 'allamtahu min ghairi. Ya Allah, aku berdoa dengan nama-namamu yang telah engkau ajarkan kepadaku dan nama-namamu yang belum engkau ajarkan kepada siapapun, yang engkau sembunyikan di ilmu gaibmu. Berarti 99 ini apa? Yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diajarkan kepada Nabi Musa beda lagi, yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim beda lagi, yang diajarkan kepada Nabi Adam beda lagi. Yang tidak diajarkan kepada siapapun, Jibril enggak tahu, Mikail enggak tahu, ada lagi. Berarti nama Allah itu ratusan, bahkan mungkin ribuan. Yang diajarkan kepada Nabi 99. 100 kurang 1. Syekh bin Bas mengatakan 60 kira-kira di Al-Quran, 40 kira-kira di hadis. Kan 100 kurang 1. Berarti nama-nama Allah itu tidak diajarkan kepada Nabi, tidak Nabi sampaikan kepada para sahabat dalam satu sabda. Dalam satu sabda, tidak. Tapi bertebaran. Di Al-Fatihah ada berapa? Di ayat kursi ada berapa? Di An-Nas ada berapa? Di Al-Baqarah ada berapa? Di An-Nisa ada berapa? Di sabda Nabi yang ini ada berapa? Begitu. Bukan Rasul bersabda kepada para sahabat, catat. Asma'ul Husna ada 99, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya sampai 99. Ini tidak pernah terjadi. Ini tidak ada. Itu hanya berdasarkan hadis. Apa kemarin? Mudraj. Apa hadis mudraj? Hadis yang kemasukan ucapan perawi. Jadi Nabi hanya mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa. Nanti akan dibahas oleh beliau apa yang dimaksud dengan mengahsa. Sering diterjemahkan dengan menghafal. Sering diterjemahkan dengan menghafal. Barang siapa yang menghafal 99 nama itu, dijamin masuk surga. Ini terjemahan yang tidak tepat. Karena ahsa bukan sekedar menghafal. Tetapi mengetahui, memahami, sekaligus dia bisa mengamalkan. Kapan saya mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Kapan saya mengucapkan Ya Tawwab, Ya Tawwab. Kapan saya mengucapkan Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Kapan saya mengucapkan Ya Razzaq. Nah, dia tahu. Nah, itu mengasoh namanya. Dan dia faham maksud dari Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, Al-Malik itu apa, Al-Qudus itu apa. Nah, kemarin kan kita sudah bahas baru sebatas mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim. Kenapa manusia sebejat Fir'aun, sebejat Abu Jahal Abu Lahab, kok masih bisa tidur nyenyak waktu hidup dulu? Kok masih bisa makan enak? Kok masih diberi kekayaan yang luar biasa? Jawabnya, karena Allah mempunyai sifat apa kemarin? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman. Nah itu kan, berarti kita tahu Ar-Rahman itu apa. Kenapa orang-orang kafir itu di neraka seteguk air saja, bahkan setetes air enggak dikasih. Sebaliknya kaum muslimin yang beriman di surga melimpah luar biasa. Belum pernah mereka mendapatkan kenikmatan seperti itu. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Sementara si kafir setetes air enggak dapat. Hidupnya bersama dengan api. Dibakar luar biasa, disiksa. Nah, kenapa? Nah, jawabnya, karena Allah memiliki nama sekaligus sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya, jadi Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu nanti di akhirat. Ya, Rahimnya Allah belum terlihat di dunia ini. Rajin sholat, rajin puasa sunat, jauh dari maksiat. Hidupnya terlunta-lunta. Yang bikin dia terlunta-lunta siapa? Siapa yang bikin dia terlunta-lunta? Tentu Allah, siapa lagi? Emang ada kekuatan lain selain Allah? Gitu. Apa iya kita katakan kalau ada orang soleh, orang taat, orang berilmu, orang jujur, orang makna, orang amanah, tapi hidupnya terlunta-lunta, berarti yang bikin dia terlunta-lunta iblis atau setan, begitu. Ya, kalau ada orang kafir, orang musyrik, orang pengkhianat, orang koruptor, orang jahat, hidupnya terlunta-lunta, Allah yang bikin dia terlunta-lunta. Apa begitu? Ini keyakinan syirik. Ini menyekutukan Allah. Mau orang jahat, mau orang adil, mau orang baik, mau orang zalim, ketika dia bahagia, siapa yang bikin dia bahagia? Allah. Ketika dia kaya raya, siapa yang bikin? Allah. Ketika dia miskin, keblangsak, siapa yang bikin? Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Itulah. Rahim Allah itu belum terlihat di dunia ini. Kan sering orang bertanya, karena enggak paham. Kan dia baik, kan dia jujur, kan dia enggak neko-neko, kan dia tanggung jawab. Kok malah sengsara hidupnya? Dia enggak paham. Kalau Allah itu mempunyai nama dan sifat Ar-Rahim. Kan dia jahat, kan dia zalim, kan dia penipu. Kok dibikin kaya raya oleh Allah? Berarti dia enggak paham. Kalau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahim. Ya. Allah itu Ar-Rahimnya bukan di dunia gitu. Baru di dunia ini baru Ar-Rahman. Gitu ya. Ar-Rahimnya Allah itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Kalau di dunia itu Ar-Rahman. Nah, untuk selanjutnya, tentu ini pembahasan khusus ya, bukan pembahasan kita. Pembahasan kita terbahas karena masalah tafsir saja. Pembahasan khusus, ya kita harus belajar bagaimana fikih Asmaul Husna itu. Ar-Rahman maksudnya bagaimana, Ar-Rahim maksudnya bagaimana, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Malik, maksudnya bagaimana, sifatnya bagaimana, di mana kita sebut gitu. Jangan sampai salah sebut. Jangan sampai kita sedang minta ampun, kita malah menyebut ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ampuni aku. Ini enggak tepat. Walaupun ucapan ya Jabbar enggak salah, memang Allah Jabbar. Tetapi ketika dia sedang minta ampun kepada Allah, yang disebut-sebut Jabbar, ini tidak tepat, salah. Ketika kita sedang mohon ampun kepada Allah, mestinya kita sebut ya, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Gitu ya. Ini pembahasan dalam fikih Asmaul Husna. Nah, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengahsa nama-nama tersebut dijamin masuk surga. Sampai di situ sabda Nabi. Sampai di situ sabda Nabi, titik. Tapi hadis ini, sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi. Ada seorang perawi entah siapa memasukkan kalimat, adapun nama-nama Allah yang 99 itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, terus sampai 99 yang biasa kita dapati di halaman akhir mushaf-mushaf Al-Quran di negeri kita ini. Dan itu bukan apa? Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan perawi, masuk ke situ, dimasukkan ke situ. Persis seperti ucapan Nabi, innal mu'mina ja'al yawmal qiyamati ghurral muhajjarin min atharil wudu. Seorang mukmin itu nanti pada hari akhirat akan datang dengan wajah berseri-seri, tangan berseri-seri, kaki berseri-seri karena bekas wudu. Sampai di situ sabda Nabi. Tapi hadis ini kemasukan ucapan perawi. Ada seorang perawi yang menambah ucapan itu. Apa? Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan bekas wudunya itu, maka silahkan lakukan. Kalau wudu kan biasa sampai siku tangan ya. Jika ingin berseri-serinya itu tambah panjang, panjangkan sampai ke ketiak. Kalau wudu kan sampai mata kaki tuh. biar nanti berseri-serinya tambah panjang sampai ke dengkul, ya. Kenapa enggak sekalian ke paha, ya, ke pangkal paha, ya. Itu kemasukan ucapan perawi yang dalam istilah ilmu hadis disebut sebagai hadis mudraj. Hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis sahih. Sahih hadisnya. Tapi kemasukan ketambahan ucapan perawi, ucapan yang bukan dari lisan Nabi. Para ulama tahu itu. Dengan keilmuan mereka, dengan penelitian mereka, para ulama tahu. Ya. Oleh karena itu, 99 Asma'ul Husna yang sering kita dapati di halaman akhir mushaf-mushaf Al-Quran itu bukan sabda Nabi, ini yang pertama. Karena bukan sabda Nabi, tentu tidak terjamin kebenarannya, kan begitu. Karena bukan sabda Nabi. Siapapun yang bicara tentu bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah, yang pasti benar, hanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Setelah diteliti, salah satu yang meneliti adalah Syaikh bin Baz. Ternyata ada 25 atau 26 yang salah, yang keliru. Ada yang mestinya dimasukkan, tidak dimasukkan. Ada yang mestinya tidak dimasukkan, malah dimasukkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadikan itu sebagai pegangan. Ya, seandainya kita tidak tahu 99 dan banyak para ulama enggak tahu keseluruhannya. Karena Nabi memang tidak pernah mengatakan yang 99 itu adalah ini. Persis seperti malam Lailatul Qadar. Nabi tidak menyatakan, bahkan mungkin juga enggak tahu. Nabi hanya mengatakan kalau tidak malam 21 ya 23 atau 25, 27, 29. Padahal kan satu. Nah, antara itu. Ya. Yeah. Begitu juga Asmaul Husna. Nabi tidak menyatakan yang mana. Yang jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ya. Yeah. Banyak ayat-ayat yang mengandung Asmaul Husna. Wa huwal Ghafurur Rahim. Sudah jelas itu. Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Yeah. Dan seterusnya. Kemudian ada satu contoh ayat. Ada satu contoh ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama Allah itu bertebaran di Al-Quran dan di hadis. Di antaranya, saya kira ini yang terbanyak ya, Al-Hasyr. Akhir-akhir dari suratul Hasyr. Ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Huwallahu alladhi, Allahnya jelas. Ya. Karena salah satu nama Tuhan kita yang 99 itu masuk di antaranya adalah Allah. Allah. Ini diletakkan oleh Allah di urutan pertama di ayat 3. Maka ayat ini diawali dengan Huwallah, dialah Allah. Gitu. Alladzi la ilaha illa huwa, yang dimana tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali dia. Dan kata Allah dari kata ilah. Al-ilah akhirnya menjadi Allah. Dan kita tidak boleh mengutak-atik nama Allah berdasarkan ilah yang pernah dilakukan oleh seorang tokoh di negeri kita. Alhamdulillah tokoh ini sudah tidak ada. Ahli bid'ah besar saya kira ya, tokoh ini. Tokoh ini pernah menafsirkan, menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Gitu. Karena tokoh ini mengatakan bahwa Allah dengan ilah itu sama. Memang kata-kata Allah itu berasal dari ilah. Oleh karena itu tokoh ini mengatakan ilah ya Allah, Allah ya ilah. Maka la ilaha illallah diterjemahkan, dimaknai, diartikan, difahami oleh tokoh ini, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang pertama T-nya kecil. Tuhan yang kedua T-nya besar. Ya. Ini sebuah tafsiran yang baru muncul oleh dia ini. Sebelum tokoh ini enggak ada tafsiran seperti itu. Indonesia ya, kan kata-kata Tuhan tidak ada dan seterusnya, itu kan bahasa Indonesia. Gitu. Maka tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, ya hanya ada di Indonesia. Nah, kan ulama-ulama, tokoh-tokoh yang berilmu di Indonesia ini banyak sekali. Tokoh ini kan hidup, ya meninggal kira-kira tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Sebelum itu kan ada Hamka, ada Hasbi As-Siddiqi, ada Hasan, Abdul Qadir Hasan. Ulama-ulama kita kan banyak sekali. Tidak ada satu pun dari mereka yang menerjemahkan la ilaha illallah dalam bahasa Indonesia menjadi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ya. Sebetulnya terjemahan ini dalam rangka, ya, dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang hak. Dan itu sebuah proyek besar, kita tahulah. Ya. Liberal. Ya. Dan didanai oleh orang-orang kufar. Dan bukan hanya itu. Yang keluar dari mulutnya kan bukan hanya itu. Jilbab tidak wajib. Bukan hanya Islam agama yang akan diterima oleh Allah. Ya. Dan seterusnya luar biasa. Yang membuat Yahudi dan Nasrani senang. Yang menyinggung perasaan kaum muslimin, yang menjadikan kaum muslimin, terutama anak-anak muda, menjadi salah faham terhadap Al-Quran. Yeah. Walillahilham, kita lihat, antum lihat, ibu lihat, lakukah dagangan mereka? Apakah laku? Jawabnya, tidak laku. Kan mereka menjualnya dari tahun 80-an atau 90-an. Antara 80-90-an. Iya kan? Yang Menteri Agama waktu itu mengirimkan sarjana-sarjana Islam ke Kanada, ke Amerika untuk belajar kepada para orientalis. Sarjana Islam, urusan IAIN. Sepulang dari sana, luar biasa. Sakit hati kaum muslimin mendengar ucapan mereka. Kenapa hanya wanita yang diwajibkan menunggu masa iddah. Mestinya laki-laki juga kan adil. Gitu. Jadi laki-laki setelah cerai dengan istrinya untuk menikah lagi, tunggu masa iddah juga kayak perempuan. Seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya untuk menikah lagi, dia harus menunggu masa iddah. 4 bulan 10 hari biar adil. Hancur ini. Ya. Jilbab tidak wajib, semua agama sama, semua agama enggak ada bedanya. Ya, warisan laki-laki dan perempuan harus disamakan. Oh, banyak sekali. Tatanan yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah dirubah. Dan sempat ramai kan tahun 90-an. Walillahilham, sampai hari ini kita lihat. Lakukah? Tidak laku. Tidak laku. Ya. Antum bisa lihat masjid-masjid ada kajian liberal, eh? Ada pengajian liberal nih, ada pengajian Islam Nusantara. Saya kira nggak lihat, nggak laku. Kaum muslimin tidak menanggapinya. Mereka hanya rame di media saja, disokong oleh media mah. Sebatil apapun, seburuk apapun, media kan yang penting punya, yang penting bisa bayar kan gitu. Mereka hanya rame di media, di masjid-masjid nggak ada. Beda dengan Ahlus Sunnah. Beda dengan salaf, luar biasa. Di masjid-masjid mereka gegap gempita menyambut dakwah salaf, dakwah sunnah. Inilah sunnah Nabi. Inilah syariat Islam yang sebenarnya. Kaum muslimin berduyun-duyun. Mereka enggak laku. Yeah. Maka jangan takut. Termasuk Rafidah enggak laku. Kita tidak boleh mengatakan awas Rafidah. Enggak laku. Ya. Yeah. Makin kesini mereka terjepit. Yang berkibar salaf, insyaallah ahlu sunnah. Kita harus punya harapan. Yeah. Dan barangkali antum di antaranya. Yeah. Dulu sebelum ngaji sunnah enggak ada kepikiran masukkan anaknya ke pesantren. Barangkali ya. Anak saya harus jadi dokter, insinyur, ya, ahli ini, ahli itu. Sekarang berapa banyak yang dulunya ayah ibunya enggak kenal dengan pesantren, sekarang anaknya berebut dimasukkan ke pesantren. Ya, tentu pesantren salah. Ini kan tinggal nunggu waktu. Entah 30 tahun lagi, 40 tahun, 50 tahun, berapa ribu ustaz salaf. Sekarang saja sudah banyak. Ya. Kita berharap. Jangan kaum muslimin ditakut-takuti. Ini kan harapan. Ketika kaum muslimin terus menyibukkan diri dengan ilmu sunnah. Ya. Ini sedikit tentang la ilaha illallah yang diterjemahkan secara sesat, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Berlawanan. Syahadah bukan gaib, gaib bukan syahadah. Syahadah bisa disaksikan, gaib tidak bisa disaksikan. Hanya gaib ini bertingkat-tingkat. Ada gaib yang mutlak. Bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana siksa kubur, ini mutlak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada gaib yang tidak mutlak. Bagi kita gaib, bagi orang di belakang tembok kita ini enggak gaib. Apa yang sedang terjadi di belakang tembok ini? Tentu bagi kita gaib. Terhalang kan? Bagi orang yang di situ tidak gaib. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa tahu apa yang terjadi di balik tembok ini jika kita tidak menggunakan alat. Barang siapa yang tahu dan ternyata pengetahuannya benar, maka dipuji apa dicela? Terpuji apa tercela? Tercela. Jangan bilang terpuji, ya. Misalnya saya tahu bahwa di balik tembok ini ada dua kucing yang sedang makan. Misalnya ya. Saya bilang begitu. Yang satu kucingnya putih, yang satu abu-abu. Setelah dicek, betul. Maka saya terpuji apa tercela? Tercela. Kecuali Nabi, kecuali Rasul. Kan sudah tidak ada lagi Nabi Rasul. Berarti saya diberitahu oleh siapa? Oleh setan. Tentu malu kan? Diberitahu oleh setan, jin. Berarti saya bekerja sama dengan setan, jin. Aib. Malu. Maka apa yang diistilahkan orang dengan punya indera apa itu keenam, ini kelebihan apa kekurangan? Kekurangan, tercela, aib, malu. Malu. Karena apa? Karena yang memberitahu dia itu pasti setan, enggak mungkin malaikat. Kalau malaikat ya berarti dari Allah dong. Kalau dari Allah apa? Wahyu. Berarti nabi dia, rasul dia. Enggak bisa ya. Kecuali yang sifatnya firasat. Yang sifatnya firasat bisa. Dan firasat itu Allah menuntun kita untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Begitu. Bukan Allah memberitahukan kepada kita bahwa nanti akan begini, nanti akan begitu. Oleh karena itu kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tidak. Ya. Contoh. Jam 5 sore saya jalan-jalan naik motor. Enggak ada hujan, enggak ada angin, saya lewat warung pengin beli lilin. Padahal sudah bertahun-tahun enggak pernah beli lilin. Entah kenapa, saya pingin beli lilin. Lalu beli lilin. Sudah bawa pulang. Tiba-tiba jam 1:30 malam, lampu mati, listrik mati. Ah, itu kira-kira. Ya. Apakah saya diberitahu oleh Allah bahwa nanti listrik akan mati? Jawabnya, tidak. Tidak. Kalau saya diberitahu berarti apa? Berarti apa? Berarti wahyu. Kan wahyu sudah putus, enggak mungkin ada. Saya digerakkan oleh Allah. Saya digerakkan oleh Allah, hati saya digerakkan oleh Allah untuk beli lilin. Dan Allah tentu sudah tahu bahwa nanti malam akan mati lampu. Dan ini banyak. Enggak usah menunggu jadi orang soleh, orang bertakwa, banyak lah yang seperti saya kira antum juga pernah mengalami seperti itu. Ini firasat. Firasat seorang mukmin. Ya, banyak. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Sederhana saja. Dan itu bukan mukjizat. Dan itu juga bukan karomah. Biasa saja. Gitu ya. Nah, adapun dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan, dia tahu. Dia diberitahu, oh nanti akan begini, oh besok pagi akan begini. Yang memberitahu tentu setan, jin, dan ini haram, dan itu tercela. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Nah, langsung kepada nama. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Yeah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ada berapa itu? Disebutkan ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ada 10. Ada 10. Ya. Berarti masih kira-kira 89 lagi. Ah, nanti dicari lagi, ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ada 3 lagi. Ah, nanti dicari lagi di ayat kursi, dicari lagi di Al-Fatihah, nanti dicari lagi di hadis-hadis Nabi. Akhirnya dan pasti berakhir dengan angka 99. Hanya karena itu bukan dari Nabi, ya 1-2 para ulama berselisih, mungkin. Wajar itu. Sebagaimana malam Lailatul Qadar, ada yang menekankan malam 27. Ada yang menekankan malam 21. Ya namanya karena memang tidak ada dalil. Secara qat'i. Kalau sudah ada dalil sabda Nabi bahwa malam Lailatul Qadar malam 27, ya sudah selesai. Nah, sama dengan ini. Tapi setidaknya di ayat ini tidak ada perselisihan. Saya yakin seluruh para ulama menerima ayat ini bahwa di antara Asma'ul Husna ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim. Sudah berapa itu? Ya? Itu dia. Kenapa terjadi perselisihan? Apakah disunahkan bagi kita untuk menyebut dari awal sampai akhir? Ini yang butuh dalil. Ini yang butuh dalil mana? Memahami man ahsaha daholal jannah, lalu diamalkan kalimat man ahsaha daholal jannah, pasti masuk surga. Lalu 99 nama itu disebut satu persatu. Sebagaimana yang sering kita dengar pengajian ibu-ibu di kampung-kampung. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim. Sampai terakhir. Apakah disunahkan begitu? Jawabannya satu. Kebenarannya saja belum mutlak. Para ulama saja masih berselisih. Bagaimana mau diucapkan dari awal sampai akhir? Ulama saja masih berselisih. Kecuali yang sudah jelas-jelas. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini sudah jelas. Tapi yang 25 atau 26 tadi kan masih berselisih. Ya. Oleh karena itu menyebut Asmaul Husna dari awal sampai akhir, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, ini tidak tepat. Yang tepat apa? Ucapkan satu-satu atau mungkin dua, sesuai dengan kebutuhan kita, permohonan kita, kita sedang minta apa kepada Allah. Ya, minta rizki, jangan ya Ghafur tapi ya Razzaq. Minta ampun, jangan ya Razzaq tapi ya Ghaffar. Minta kasih sayang, minta ini, minta. Saya kira ini ada dalam pembahasan khusus fikih Asmaul Husna. Banyak para ulama menulis kitab khusus ini. Yang dengan kitab khusus ini kita bisa tahu ini letaknya di mana, ini letaknya di mana, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Ya. Ya seperti Adz-Dzahir saja. Itu kan diterangkan langsung oleh Nabi. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu Adz-Dzahir? Laisa fawqahu syai'. Tidak ada sesuatu yang berada di mana? Di atasnya Allah. Gitu. Seandainya ada sesuatu yang berada di atasnya Allah, berarti Allah tidak Adz-Dzahir. Maksud Adz-Dzahir adalah Allah itu berada di atas segala sesuatu. Maka ars, matahari, langit, bumi, gunung, laut, semua berada di bawah Allah. Dan itu diketahui secara fitrah. Maka tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang ngajarin. Tapi banyak manusia ketika butuh kepada Tuhannya, kepada Allah, itu menengadah ke atas. Ya? Menengadah ke atas. Gitu. Ada seorang tokoh Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana-mana ada. Dalilnya luar biasa. Mu'tazilah kan penuh dengan dalil, penuh dengan terutama dalil akal ya. Luar biasa ucapannya. Kalau enggak kuat-kuat benteng kita, kena kita. Subhatnya Mu'tazilah. Dengan dalil, dengan argumen, dengan dalil akli. Lalu ada seorang anak muda bernama Hamdani. Anak muda Hamdani, lurus dia. Ya. Allah berikan pemahaman yang lurus. Sederhana pertanyaannya. Kira-kira kalau bahasa kita, apa urgensi kita menengadahkan kedua tangan kita ke arah langit seperti ini? Kalau Allah itu tidak di langit, tapi Allah ada di mana-mana. Ya. Bukankah kita bisa saja berdoa begini, ya, atau begini, ya. Kenapa mesti begini, ya? Ya, tapi karena memang dasar hidayah, ya. Ucapan sederhana ini menggetarkan hatinya, menggetarkan hati tokoh Mu'tazilah ini. Maka setelah dia rujuk ke manhaj salaf, dia sering mengatakan khayyarani hamdani, ya. Aku dibikin terbelalak, aku dibikin takjub oleh ucapan Hamdani. Ya tentu ini semua hidayah dari Allah. Ya kalau dasar memang tidak diberi hidayah, ya enggak usah Hamdani. Ucapan Imam Syafi'i enggak mempan. Bahkan ucapan Abu Bakar Umar enggak mempan. Bahkan ucapan Rasulullah. Ya, ucapan Rasulullah kurang apa fasihnya, kurang apa dahsyatnya. Tapi enggak mempan di hati Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Enggak ngaruh sama sekali. Karena memang tidak diberi hidayah oleh. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, 99 tadi. Fad'uhu biha. Maka berdoalah, memohonlah kepada Allah biha. Apa maksud biha? Dengannya, dengan asma'ul husna itu. Maksudnya apa tadi? Nah, disinilah para ulama menyimpulkan bahwa tawassul itu, wasilah itu boleh. Tawassul itu boleh. Dengan apa? Dengan tiga. Dengan tiga hal. Tawassul wasilah itu boleh dengan tiga hal. Adakah yang keempat? Tidak ada. Ini betul-betul pembatas. Apa yang pertama? Orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup. Kita datangi orang soleh, kita tawassul, Pak, tolong doakan mudah-mudahan anak saya sembuh dari sakitnya. Mudah-mudahan istri saya sadar, ya, mau meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki. Nah, ini minta didoakan. Ini tawassul. Bolehkah? Boleh. Sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi, minta didoakan oleh Nabi. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita. Ingat tiga orang yang terjebak di dalam goa. Nah, itu sebelum dia berdoa, bertawassul dulu. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan dulu itu ikhlas dalam rangka mengharapkan ridhamu, ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Dan dikeluarkan, bergeser itu batu, ya. Bergeser lagi, tiga kali. Satu lagi. Bertawassul wasilah dengan Asmaul Husna ini. Ayat ini. Ya. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Tadi. Kalau minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, jangan di, apa kemarin? Jangan dihitung. Karena yang tadinya berpahala akan menjadi dosa. Yang tadinya sunnah akan menjadi bid'ah. Dengan sebab, apa kemarin? Tiga hal. Dengan sebab tiga hal. Itu mestinya tadinya mau dapat pahala. Akhirnya dapat dosa. Gara-gara apa? Gara-gara tiga hal. Apa? Waktu, tempat, bilangan. Waktu, tempat, bilangan. Maka jangan pernah menentukan waktu. Jangan pernah menentukan tempat. Jangan pernah menentukan bilangan, hitungan. Kecuali yang dari Nabi. Kalau tidak dari Nabi, dosa. Ketika Nabi bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali setelah selesai sholat, tentu kita taati. Tapi kalau Nabi tidak menyebut 33, 30, 40, haram bagi kita menghitungnya, membatasinya. Jadi saya ulangi bahwa perbuatan pahala, perbuatan baik akan berubah menjadi dosa karena menentukan tiga hal tadi. Ya. Sebetulnya dia dapat pahala dari membaca Yasin itu, sebetulnya dapat pahala. Tapi karena dia menentukan waktu, yaitu malam Jumat, bukan pahala jadi dosa. Karena Nabi tidak pernah menentukan waktu malam Jumat. Beda dengan surat Al-Kahfi. Gitu ya. Sebetulnya dia baca sholawat itu dapat pahala. Tapi dia menentukan waktu. Gitu. Sebetulnya dia baca Al-Fatihah itu dapat pahala. Tapi akhirnya dapat dosa. Kenapa? Karena dia menentukan waktu. Baca Al-Fatihah kapan? Sebelum pengajian dimulai. Ketika pengajian mau diakhiri. Ini kan gak ada contoh dari Nabi membaca Al-Fatihah di tempat-tempat seperti itu. Maka yang mestinya dapat pahala, baca Al-Fatihah luar biasa pahalanya. Malah jadi dosa. Bukan hanya tidak diterima, menjadi dosa. Termasuk bilangan. Ibu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah tanpa dihitung ketika berjalan di halte, nunggu pesawat, nunggu bus. Insya Allah berpahala. Tapi dengan ibu batasi, saya mau baca 1000 kali atau 100 kali. Bukan pahala, malah dosa. Ya. Kok begitu? Begitulah. Karena kaidahnya, amal yang tidak pernah aku contohkan, kata Nabi, itu muhdas. Muhdas itu bid'ah. Bid'ah pasti sesat. Sesat terancam neraka. Ya. Kalau kaidah ini tidak difahami, kalau kaidah ini tidak dipegangi, silahkan azan baca hayya 'ala shalah, jangan 2 kali. Tapi bagusnya 3 kali. Ya, iyalah, orang 2 kali kan bagus, apalagi 3 kali, di mana-mana kan 3 kali itu. Ya, di mana-mana kan astagfirullah 3 kali, ya kan? Baca ini 3 kali, Allah senang yang ganjil kali, subhanarabbiyal a'la 3 kali, subhanarabbiyal 'adzim. Masuk ayat al-shalah yang kedengaran orang banyak malah 2 kali. Mestinya 3 kali. Enggak berani kan? Nah, pada dasarnya mereka mengamalkan kaidah ini, hanya belum faham. Ya. Kalau mereka menolak kaidah ini, tentu lebih baik hayya 'ala shalah 3 kali, bukan 2 kali. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang tidak memohon, meminta kepada Allah, maka Allah apa? Enggak pernah minta, enggak pernah berdoa. Ya Allah minta ini, ya Allah. Enggak pernah. Ya. Dia hanya bertasbih, bertahmid, baca ayat-ayat Al-Quran. Berdoa minta ini, minta itu, enggak pernah. Maka, apa? Allah senang apa enggak senang? Allah enggak senang apa senang? Enggak senang. Yaghdab 'alaihi, bahkan marah. Ghadab. Ghadab marah kan? Allah marah kalau tidak diminta. Maka mintalah apapun. Walau sekedar dalam rangka menyambung tali sendal. Sebuah perbuatan yang mudah sekali, yang barangkali anak kecil juga bisa menyambung tali sendal, ya kan? Sendal di zaman Nabi kan sendal yang ada talinya. Tali ini sering sekali putus. Untuk menyambungnya mudah sekali. Tapi jangan mentang-mentang mudah lalu tidak berdoa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa sukses menyambung tali sendal. Ya. Maka dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Mestinya seperti itu. Satu lagi. Bolehkah mensifati makhluk dengan rahim? Nah, barangkali perlu pembahasan ini. Kalau nama jelas enggak boleh. Yang baru datang tadi namanya siapa? Oh, namanya Ar-Rahim. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu bapak-bapak yang pakai baju biru itu namanya siapa? Ar-Rahman. Boleh enggak? Enggak boleh. Al-Aziz, Al-Quddus, enggak boleh kan? Tapi sifat Rahim, boleh apa tidak? Si fulan ini rahim sekali sama ibunya. Si fulan ini rahim sekali sama teman-temannya. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Boleh. Mana dalil? Akhir surat At-Taubah. Saya bacakan ya. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian. Berarti bukan dari bangsa malaikat. Bukan dari bangsa jin. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bukan orang Eropa, bukan orang Asia, bukan orang Afrika, tapi orang Arab. Sama dengan kalian. Jadi khitabnya di sini orang-orang Arab, Quraisy. Ada 2 tafsiran. Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi dia, sedih bagi dia ketika kalian menderita. Ada kata aziz. Al-aziz kan sifat Allah, nama Allah. Nama sekaligus sifat Allah, al-aziz. Di sini siapa aziz di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah, berarti boleh. Azizun alaihi ma'anitum. Ini sifat kan? Salah satu sifat Nabi adalah aziz. Apa aziz di sini? Berat. Sedih. Ma'anitum. Apa yang membuat kalian sengsara? Jadi kalau umat Islam ini sengsara, sedih sekali beliau. Harisun alaikum. Sangat ingin kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, dia ini, Muhammad ini, rauf rahim. Ini kalau pakai alif lam jadi apa? Ar-rauf, ar-rahim. Kalau pakai alif lam jadi apa? Jadi nama Allah. Nah ini alif lamnya dihilangkan menjadi rauf rahim, aziz. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjawablah pertanyaan tadi. Bolehkah selain Allah diberi sifat ar-rahmah, diberi sifat rahim, aziz, rauf? Jawabnya boleh. Allahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, ya. Menamakan Masjid Ar-Rahman. Enggak boleh. Masjid, orang, yayasan, organisasi, gedung, pokoknya semua. Tidak boleh ada nama di muka bumi ini yang merupakan nama Allah. Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tidak boleh. Kalau mau pakai bait. Baitur Rahman, Baitur Rahim, memang benar. Masjid itu kan Baitullah, rumahnya Allah. Baitur Rahman, rumahnya Ar-Rahman. Baitur Rahim, rumahnya Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim siapa? Allah. Rumahnya Allah. Kalau mengenai Khairul Isyak, jadikan nama orang, nama majelis. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena khairun nisa itu kan artinya sebaik-baik wanita. Dan Nabi sudah membatasi khairun nisa, wanita terbaik di muka bumi, ada berapa? Ada empat. Urutan tertua ya, Asia, istri Fir'aun, Maryam, ayahnya Nabi, ibunya Nabi Isa, kemudian Khadijah, istri pertama Rasulullah, terakhir, Fatimah, putri beliau. Aisyah masuk enggak? Tidak. Aisyah enggak masuk khairun nisa. Ummu Salamah, Ummu Sulaim, wanita-wanita mulia ini enggak masuk khairun nisa. Tidak masuk wanita terbaik yang hanya ada empat. Ya. Aisyah aja enggak masuk, gimana istri kita? Gimana putri kita? Ya. Nah, maka menamakan putri kita dengan khairun nisa, enggak boleh. Ini hulu berlebihan. Sebaik wanita, wanita terbaik di muka bumi itu khairun nisa. Bagaimana majelis taklim? Ya enggak boleh lah. Bagaimana pokoknya semuanya. Ya. Jadi khairun nisa ini tidak boleh dipakai sebagai nama apapun. Apakah seseorang yang bunuh diri sudah ditakdirkan oleh Allah? Bagaimana senasib orang nyawanya yang bunuh diri? Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta yang belum ditakdirkan oleh Allah. Jadi pertanyaan tadi jawabnya sudah. Ketika 10 tahun sebelum Fulan bunuh diri, 10 tahun sebelum Fulan bunuh diri, Allah sudah tahu enggak si Fulan mau bunuh diri? Ya sudahlah. Bukan Tuhan kalau belum tahu. Sekarang bukan 10 tahun, 100 tahun. 100 tahun sebelum Fulan bunuh diri, Allah sudah tahu belum? Kan Fulan kan belum lahir kan? 100 tahun yang lalu si Fulan ini belum lahir. Allah sudah tahu? Sudah. Apa sih yang tidak diketahui oleh Allah? Terus kita mau bilang, ya tahu sih tahu. Tapi Allah enggak takdirkan. Nah, aneh ini. Aneh, berarti Allah tahu doang. Berarti ada kekuatan lain, ada kehendak lain selain kehendak Allah. Aneh sekali. Allah bukan sekedar tahu, tapi menentukan, menetapkan, menulisnya. Ya. Dan berhak bagi Allah, terserah Allah. Siapa yang akan dimasukkan surga, terserah Allah. Siapa yang akan dimasukkan neraka, terserah Allah. Siapa yang akan dibikin soleh, terserah Allah. Siapa yang akan dibikin ahli maksiat, terserah Allah. Yang menciptakan Abu Lahab, Abu Jahal siapa? Allah. Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Yang menciptakan syaitan, yang menciptakan kemaksiatan siapa kalau bukan Allah? Ya, yang menciptakan syaitan, menciptakan iblis semuanya adalah Allah. Apakah dengan mengangkat tangan saat berdoa tidak diperbolehkan? Boleh. Boleh, ya. Boleh. Bahkan sunnah, ya. Tadi adalah bantahan si anak muda Hamzani tadi untuk menolak syubhat gurunya Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak di atas, Allah itu ada di mana-mana. Ah, lalu Hamzani, ya buat apa kita berdoa menengadahkan tangan kita ke arah langit? Dan semuanya kan begitu. Seluruh kaum muslimin berdoa itu tentu menengadahkan tangannya ke langit. Ya, tidak ke tembok, ya, tidak ke bumi begitu. Bahkan ada larangan dari Nabi kan ke bumi. Apakah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup menunjukkan ketakwaan yang kurang sempurna karena tidak memohon langsung kepada Allah dan menyebabkan tidak masuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Tidak. Kalau benar begitu, bagaimana Nabi membiarkan para sahabat bertawasul? Nabi tidak berkomentar kan ketika ada seorang wanita hitam memohon kepada beliau supaya didoakan. Ya. Bahkan Nabi sempat mengatakan, "Wahai Umar, jangan lupakan aku dalam doamu." Luar biasa ya. Umar mengatakan, "Tidak ada kalimat yang lebih aku sukai dari Nabi kecuali kalimat itu." Artinya menunjukkan betapa Nabi itu sangat berharap dengan doa Umar. Gitu ya. Tidak minta. Walaupun berdoa langsung tentu lebih baik. Saya tidak akan minta doa kepada siapapun. Saya langsung memohon kepada Allah. Ha, tentu lebih baik. Tapi ketika kita minta didoakan, tidak tercela. Tidak menyebabkan kita keluar dari 70 ribu. Sebab yang akan keluar dari 70 ribu itu yang minta diruqyah. Yang berubat dengan kain. Yang bertatoyur. Satu lagi, yang tidak bertawakal kepada Allah. Kan syaratnya itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, kalau sering di tasawuf terakhir kan kita ada doa yang dibaca, Ustaz. Hah? Di tasawuf terakhir, kalau sholat, sering ada doa yang dibaca. Nah, itu kalau sering dilakukan, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, apakah menjadi bid'ah atau bagaimana? Membaca doa perlindungan dari empat hal, dajjal, di luar sholat wajib, boleh apa tidak? Iya, memang rutin. Memang rutin. Gak ada riwayat Nabi kadang berdoa, kadang tidak, ahyanan, gak ada riwayat. Itu kan perintah Nabi. Mintalah perlindungan dari empat hal sebelum salam. Dan kaidahnya, ketika Nabi berbicara tentang sholat, maka sifatnya adalah umum. Ya sholat wajib, ya sholat tidak wajib. Seperti tidak sah orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Ini sholat apa? Sholat apa? Ah, semua sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat apa? Ya semua sholat. Ya sholat wajib, ya sholat duha, ya sholat tahajud. tidak sah. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan mohonlah perlindungan dari empat hal sebelum salam, dalam salat, salat apa? Ya semua salat. Mengatakan bahwa itu khusus salat wajib butuh dalil. Mengatakan itu umum salat apa saja tidak butuh dalil. Paham ya? Ya. Bagaimana seorang yang pernah berasa mentalnya? Iya, iya. Kita boleh berharap, harus berharap. Kenapa? Karena orang yang bertaubat dari sebuah dosa di mata Allah adalah apa? Adalah sama dengan orang yang belum pernah berbuat dosa tersebut. Ambil contoh seorang pelacur yang sudah ratusan kali berzina, lalu dia bertaubat, taubatan nasuha. Maka di mata Allah sama dengan apa? Sama dengan wanita yang belum pernah berzina. Ini murahnya Allah, ini baiknya Allah. Kalau di mata manusia kan tidak. Ya, walaupun diem, senyum, tetap aja di hatinya ya. Nah, dulu melacur lo. Ya, berapa kali berzina. Nah, itu manusia. Allah tidak, Allah lupakan. Nah, dengan kaidah ini, walaupun dulu kita pernah minta ruqyah, bertatoyur, segala macam yang empat tadi, kemudian kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka di mata Allah kita sama persis dengan orang yang belum pernah minta diruqyah. Belum pernah bertatoyur, belum pernah berobat dengan kain dan seterusnya. Wallahu a'lam. Minta ruqyah dibacakan gitu. Saya pusing-pusing nih, ada sesuatu di kepala saya, tolong bacakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk saya. Nah, itu namanya minta diruqyah. Boleh apa tidak, Bu? Boleh apa tidak, Bu? Boleh, enggak haram. Cuman mengeluarkan dia dari kelompok 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Boleh sih boleh, enggak haram. Ada lagi? Jadi kalau yang tadi enggak boleh. Kalau apa? Boleh, cuman keluar dari 70.000 gitu loh. Oh jelas, mau syar'i mau enggak syar'i. Kalau enggak syar'i ya dosa ya. Kalau syar'i itu bener enggak syar'i gitu ya. Sama dengan cicilan syar'i, asuransi syar'i, syariah, bener enggak gitu kan. Bank syariah, benar enggak? Enggak ada ribanya. Nah, termasuk ruqyah syar'i, benar enggak syar'i? Ada orang kesurupan atau sakit diruqyah oleh empat orang beramai-ramai. Syar'i enggak itu kira-kira? Syar'i enggak? Syar'i apa bid'i? Syariah apa bid'ah? Bid'ah. Meruqyah itu harus satu orang sendiri. Kan jelas ayatnya. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Qur'an dibaca, diam semua, dengarkan. Yang baca satu orang saja. Itu surat Al-A'raf. Apa iya ketika meruqyah keluar dari kaidah surat tadi, ayat tadi, ya enggak mungkin lah. Dalam ruqyah, dalam salat, dalam apapun ketika ayat Al-Qur'an sedang dibacakan, semua kita harus diam mendengarkan. Maka kalau banyak yang meruqyah, siapa yang mau mendengarkan? Gitu ya. Ada lagi? Ustaz, ya. Mengenai ucapan ulama tentang manusia berjalan dari takdir satu kepada takdir berikutnya, itu bagaimana, kayak apa sih? Pertanyaannya? Maknanya kayak apa? Seperti berjalan dari takdir satu kepada takdir berikutnya. Iya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada diri kita itu takdir. Dan kita berpindah dari satu takdir ke takdir berikutnya. Tahun 2000 kita jualan bangkrut. Takdir bukan? Takdir bukan? Takdir. Tahun 2001 kita berusaha lagi. Sampai tahun 2002, 2003 akhirnya jualan laku. Takdir bukan? Takdir. Ya, nanti bangkrut, takdir. Pindah usaha lagi, enggak ada yang enggak takdir. Maka kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Kalau kita masuk ke daerah itu, kita akan terjangkit taun, karena di situ sedang terjangkit taun, wabah penyakit. Takdir bukan kalau kita masuk ke situ, lalu ketularan. Takdir. Kalau tidak masuk, kemudian enggak ketularan. Takdir bukan? Takdir. Nah itu yang dimaksud oleh Umar. Kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Daripada takdir ketularan, mending takdir tidak ketularan, kan begitu? Ya, kalau kita ugal-ugalan naik motor nggak ada remnya, nabrak, takdir bukan? Takdir bukan? Takdir. Nah, kalau kita pakai motor yang baik, remnya bagus, nggak ngebut, akhirnya selamat, takdir bukan? Takdir. Semuanya takdir, enggak ada yang takdir. Maka daripada takdir tabrakan, mending takdir enggak tabrakan. Makanya jangan ngebut, makanya remnya harus pakem dan seterusnya. Gampang kan? Mudah sekali memahami takdir ini kalau memakai kaidah Ahlus Sunnah. Akan menjadi sulit takdir itu kalau memakai kaidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, itu sulit sekali. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Ya, terakhir. Takdir itu selalu baik kan? Walaupun jauh dulu kan dia tetap boleh enggak kita bilang baik? Enggak bisa. Yang bilang ada takdir baik, takdir buruk siapa? Wal yu'minu wal wa tu'mina bi qadarihi bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Berarti ada baik dan yang buruk. Nabi yang bilang. Maka orang bilang selalu baik, selalu baik. Itu kelihatannya aja buruk. Tapi sebetulnya baik. Ah, ini mah ucapannya para motivator. Ya. Motivator mah begitu. Gulu, lebay. Ya. Kayaknya hidup itu di tangan dia ya. Kayaknya hidup itu mudah sekali. Justru sabda Nabi. Dengan mengatakan hidup itu tidak selalu manis, justru kita selalu berharap kepada Allah, merengek kepada Allah. Kalau motivator kan hidup itu kayaknya manis semua, enak semua ya kan? Nah, kalau tiba-tiba kejedot gimana? Frustasi dia. Ya. Nabi yang mengatakan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Bagaimana kita mengatakan baik semua? Ya. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.